Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahimukumullah. Ayat yang ketiga di dalam bab fi tafakkur fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala. Beliau rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat dalam surat Al-Ghasyiyah. Qala rahimahullah wa qala ta'ala afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Syekhuddin rahimahullah ta'ala membimbing kita untuk memahami ayat-ayat ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hadza min babil hadz qad an-nawar bi hadhihi al-umur arba'ah. Firman Allah, afala yanzurun, tidakkah mereka melihat? Ini min babah, anjuran untuk menelaah apa yang terdapat dalam empat perkara ini. Al-ibil was-sama wal-jibal wal-ard. Amal ibil, kata beliau, fatata amal, coba engkau perhatikan. Kaifa khalaqallahu ta'ala ala hadzal jismil kabir al-mutahammil li hamlil athqal. Bagaimana Allah ciptakan unta dalam bentuk tubuh yang besar yang bisa memikul beban yang berat. Kaifa qala ta'ala subhanahu wa berfirman dalam surat An-Nahl, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighih illa bishikil anfus. Unta-unta itu bisa membawa beban-beban berat kalian, barang-barang berat kalian ke satu negeri yang kalian tidak bisa mencapainya kecuali dengan bersusah payah jiwa kalian. Tapi ternyata kata Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, hadihil ibilu kabirah qawiyah zallarahallahu libadihi hatta kana sabiyu yakuduha ila mayurid ma'annaha law atat mastata'an nas an yudhikuha. Kata beliau, tapi unta yang Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan kepada hamba-hambanya sampai-sampai anak kecil pun bisa menuntunnya, mengarahkan arah jalannya kemana dia inginkan. Padahal kata beliau, kalau seandainya unta ini marah, iya, dia ngeyel misalnya, kemudian mengamuk, tidak akan bisa seorang bisa, iya, mengalahkannya, tidak akan ada yang bisa menundukkannya. Tetapi Allah subhanahu menjadikan binatang ini menjadi binatang yang jinak, yang anak kecil pun bisa menuntunnya, mengarahkannya. Walihada kata beliau, kanan mas bina masru an yakulan insani dastawa la wahriha. Oleh karena diantara yang disyaratkan dalam syariat ketika seorang naik di atas kendaraannya, di atas kendaraan tunggangannya, ontanya, untuk berkata, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, demi Maha Suci Allah yang telah menundukkan, menjinakkan binatang ini kepada kami. Ya, adapun kami tidak mampu untuk menjinakkannya, menundukkannya. Ini al-ibil. Yang kedua, wa idas sama kaifa rufi'a. Ya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadis sama'ul azimah. Rafa'ahullahu azza wa zal, raf'an aziman bahiran, la yastati'u an yanalahu ahadun min al-khalqi, hatta al-jinna la quwwatihi. Ya, langit yang agung ini, ya Allah tinggikan dengan setinggi-tingginya. Iya, tidak ada seorang pun mampu dari makhluk ini untuk mencapainya, satupun jin. Di dalam surat jin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, ucapan para jin, wa inna kunna naqdu minha maqa'id lisam, dulu kami biasa duduk-duduk di sana untuk mencuri pendengaran. Faman yastami'ana, barang siapa yang mencuri-curi pendengaran sekarang ini, yajidlahu syihabar rasada, yang mendapati panah berapi yang senantiasa mengintainya, mengenainya. Hadis samawatil azimah, ya, langit yang sedemikian agungnya, kaifa rafa'ahullah bi ghairi 'amad, bagaimana kita perhatikan Allah meninggikannya, ya, tanpa ada tiang. Iya, tidak ada satu tiang, tidak ada tiang satupun. Di dalam surat Ar-Ra'd kata beliau, Allah berfirman, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi 'amadin tarawnaha. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meninggikan langit-langit, ya, tanpa ada satu tiang pun yang kalian melihatnya. Yang ketiga, wailal jibali kaifa nusibat, dan lihatlah kepada gunung-gunung bagaimana Allah pancangkan gunung tersebut. Ya, al-jibal yang besar, yang kokoh. Law anna al-khalqa istama'u kulluhum biquwahum ma kawanu mithlaha. Kalau seandainya seluruh makhluk berkumpul, yang mereka yang kuat-kuat kumpul untuk membuat pegunungan seperti yang Allah ciptakan, tidak akan mampu mereka menciptakan misalnya, membuat misalnya. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan gunung agung ini dengan berbagai macam hikmahnya, banyak masalahnya. Di antara yang kata Muzaimin rahimahullah, Allah subhanahu ciptakan gunung ini sebagai rawasi, sebagai pasak yang menguatkan bumi. Kata beliau rahimahullah, nasabahallahu azza wa jalla ala hikmatin azimah, Allah ciptakan gunung dengan hikmah yang agung. Lianna Allah yaj'alu fi hadzal jibal alati nasabaha, karena Allah subhanahu jadikan pada gunung-gunung ini, ya Allah pancangkan, masalih azimah wa kabirah, banyak maslahat yang besar. Minha di antara masalah tersebut adalah annaha rawasi tarsil arba, sebagai pasak yang menguatkan bumi. Wadum sikuha anil kirab, sehingga menahannya tidak bergoncang. Kama kala Allah Ta'ala di dalam surat Luqman, wa alqa fil ardi rawasiya antamidabiku, Allah pun ia letakkan di bumi ini pasak-pasak ini, gunung-gunung, antamidabikum, sehingga kalian bisa tenang kokoh di sana. Ia tidak bergoyang, tidak bergoncang bumi dengan pasak-pasak tersebut. Walau anna Allah rasaha bihadzal jibal lakanat muttaribatan kasafinah halal ma bisyiddatil afwaj. Kata Sumasaimin rahimahullah, kalau seandainya Allah tidak ciptakan gunung-gunung, tidak Allah pasak dengan gunung-gunung tersebut, niscaya bumi ini akan bergoncang. Iya, seperti halnya perahu yang ada di atas air dengan gelombang yang dahsyat. Walakin Allah ja'ala bihadzal jibal sakinatan qaratan la tattalib wala tamidu bi ahliha. Tapi Allah SWT jadikan bumi ini dengan gunung-gunung tersebut menjadi tenang. Iya, tidak bergoncang, tidak bergoyang. Dan iya, mereka penduduknya tidak merasakan goncangan yang dahsyat. Dengan sebab apa? Dengan sebab gunung-gunung tersebut Allah ciptakan sebaik-baiknya. Juga Yang kedua, maslahatnya kata beliau, wahabi wahabi kibar aydan taki min ahwiyatin wariyah syadidah asifah fi badal amati. Dua gunung-gunung ini sebagai tempat bermaslahat, berfaedah, bermanfaat, ya, untuk menghalangi angin-angin yang kencang. Iya. Angin yang dahsyat, yang kencang, yang kuat, yang bisa menghancurkan suatu tempat, ya, Allah tahan dengan gunung. Sehingga selamatlah, ya, amanlah, tenteramlah orang-orang yang ada di sekitar gunung tersebut, terhalang dengan gunung, dengan angin tersebut, yang terhalang dengan gunung tersebut. Juga wataqi ayatan min burudin azimah ta'ati min ahiyatil kutub. Juga gunung juga bisa bermaslahat menghalangi dingin yang sangat yang datang dari kutub. Wataqi min hatis syadidah, ya, juga menghalangi satu penduduk satu negeri, satu daerah dari panas yang sangat terik. Ini semua diantara manfaat, maslahat Allah subhanahu menciptakan gunung. Kemudian terakhir, wailal ardi kaifa sutihat. Dan perhatikanlah, lihatlah kepada bumi, bagaimana Allah hamparkan bumi. Ikhwan billah rahiman rahimakumullah. Kemudian di ayat yang keempat, beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanzuru, ya, tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini untuk kemudian melihat an-nawar as-sair bisa as-sair fil aqdam, ya, berjalan di belah bumi untuk kemudian mengambil ibrah, ada as-sair as-sair fil qalb, yang berjalan maksudnya kalbunya tafakkur, ta'ammul, dia menggunakan akalnya untuk mentadabburi tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dari bab ini, saya nukil ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tafakkur fi makhlukatillahi ta'ala tuaddi ila ma'rifati jalalillahi wa 'azamatih. Tafakkur, memikirkan akan tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluk-makhluknya, itu akan menghantarkan seseorang mengetahui kemuliaan Allah dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apakah terkait dengan dirinya, bagaimana Allah ciptakan berbagai macam bentuk anggota dirinya, bentuk tubuhnya, berbagai manfaat dari anggota tubuhnya. Kalau dia telah, ya, tafakur, akan mendapatkan, ya, manfaat, dia akan bisa lebih mengenal keagungan Allah dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata beliau, wan hadzal alam ila fana, dan dia akan mendapatkan faedah, manfaat dengan tafakkur fi makhlukatillah. Dia akan melihat bahwasanya semua makhluk ini, alam ini akan fana, akan punah. Liyarji'a ila rabbi, semua akan kembali kepada Rabb. Fayzihil jaza'al awfa, iya, dia akan mendapatkan balasan yang penuh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang mukmin akan dibalas dengan kebaikan, seorang kafir akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, faman kanat hadihi himmatahu fataman nafsa an syahwatiha wa kabaha jimaha wa zakaha. Barang siapa yang demikian keadaannya, barang siapa yang demikian amalannya, senantiasa tafakkur fi makhlukatillah subhanahu wa ta'ala, memikirkan akan keagungan Allah, keagungan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan mendapatkan manfaat seperti tadi, maka dia akan bisa menghalangi jiwa yang dari syahwatnya, syahwat yang muharramah. Ia dia akan mengagam nafsunya dari sesuatu yang haram. Wazakkah, dan dia akan berusaha senantiasa untuk mentazkiyah, membersihkan dirinya. Ini beliau sebutkan di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Khairullah rahimah wa rahimahumullah. Kemudian di bab yang ke-10 beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab bil mubadarah ilal khairat wahathi man tawajjaha li khairin ala liqbal alaih bil jiddi min ghairi taraddud. Yang ke-10 kata beliau, bab bersegera untuk mengamalkan kebaikan dan menganjurkan kepada orang yang telah melakukan kebaikan untuk melakukannya dengan jid, dengan bersemangat, ya, tanpa taraddud, tanpa ada kebimbangan. Kata Muhammad rahimahullahu taala, bab ini mengandung 2 poin. Poin yang pertama sebagaimana jelas adalah masalah al-mubadarah wal musara'ah ila khair. Iya, bersegera untuk melakukan kebaikan. Adapun yang kedua adalah seorang yang sudah berazam melakukan satu perbuatan baik. Nah, sudah memiliki tekad melakukan amal baik, satu perbuatan yang baik, maka hal yang mudhi fihi wa la yataraddad, hendaknya lanjutkan. Ya, jangan dia ragu-ragu ketika tahu dia satu perbuatan baik, satu amalan saleh. Ini maksud wahaf man tawajjaha li khairin ala iqbal alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Adapun ayat dan hadis yang kita baca nanti insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.